Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Halaman 4. Kitab-kitab hasil karyanya satu Al-Hikam ingkang kita waos niki. Dua At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Tiga Lathaiful Minan. Empat Miftahul Falah. Lima Tajul Arus Al-Hawi li Talibin Nufus. Enam Unwanu Taufik. Ketujuh Al-Qaulul Mujarrad bil Ismil Mufrad. Ku hasil karyane Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Bi Asy-Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Wafat tahun 686 Hijrah atau 1287 Masehi. Nama lengkapnya adalah As-Sayyid Abdul Abbas bin Ahmad bin Umar bin Muhammad Al-Andalusi, Al-Mursi, Al-Ansori, Asy-Syadzili, Al-Maliki. Al-Andalusi, Al-Mursi iku daerahe. Al-Ansori keturunan dari sahabat Ansor. Asy-Syadzili tariqae. Al-Maliki madhab syariate. Beliau adalah imam gulungan orang ahli hakikat. Orang ahli hakikat, ahli hakikat. Salah satu pemimpin orang yang dekat dengan Allah, yang memiliki karomah-karomah yang dohir, yang nampak, dan jejak-jejak luhur yang cemerlang, serta menjadi panutan yang memadukan antara syariat dan hakikat. Beliau termasuk pembesar arifin, satu-satunya pewaris ilmu Asy-Syaikh Asy-Syadzili. Pewaris ilmu Syaikh Hasan Asy-Syadzili satu-satunya adalah Asy-Syaikh Abu Abbas Al-Mursi. Juga orang yang paling banyak menerima thariqah dari beliau Asy-Syadzili. Beliau tidak menulis kitab-kitab seperti halnya gurunya Asy-Syadzili. Beliau berkata, ilmu-ilmu thariqah ini adalah ilmu-ilmu hakikat. Di mana ilmu-ilmu hakikat itu tidak muat diterima akal umumnya manusia. Asy-Syaikh Asy-Syadzili berkata, kitab-kitabku adalah murid-muridku. Beliau As-Sandili berwasiat kepada Ustaz Zakiuddin Al-Aswani, "Hai Zakiuddin, belajarlah kepada Abil Abbas Al-Mursi. Karena wallahi tidak ada seorang pun wali melainkan dimunculkan Allah melalui tarbiyah Abul Abbas. Hai Zaki, Abul Abbas itu adalah rojul kamil." Asy' Abul Abbas berasal dari negeri Maurubi, bertempat tinggal di Iskandariah dan wafat di Iskandariah pula pada tahun 686 Hijrah atau 1287 Masehi. Makamnya banyak diziarahi orang. Beliau mempunyai dua orang murid yang sangat terkenal, yaitu Asy-Syaikh Yaqut Al-Arsy dan Ibnu Athaillah Sakandari. Keterangan Rajul Kamil. Menurut keterangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ialah orang soleh, sangat peduli terhadap murid, mengerti tentang syariat, telah sempurna menelusuri perjalanan thariqah, telah merasakan hakikat, sempurna akalnya, lapang dada, yang baik cara mendidiknya, mengerti tingkatan-tingkatan jiwa manusia, dan mampu membedakan antara insting, sifat pembawaan, dan kondisi rohani manusia. Sebagian karomah Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi ialah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Enten beberapa kalimat ingkang perlu kula terangaken. Beliau adalah imam golongan orang ahli hakikat. Orang ahli hakikat niku tiyang ingkang sampun diparingi anugerah Allah, sampun saged nyawang Allah. Iki orang ahli hakikat. Berbapak tiyang sing mukasafah, ngerti jerone atine wong, ngerti apa yang ada di alam gaib, seperti melihat bidadari dengan mata hatinya, melihat malaikat, melihat setan, melihat siksa kubur. Lan sanes-sanese niki dereng mesti saged mirsane Allah. Dereng mesti. Perjalanan masih jauh. Guru bapak tiang niku menawi mujahadatin nafsi. Mujahadatin nafsi, coro jawane merangi nafsu. Niki menawi sempurna di dalam melaksanakan mujahadah, niku diparingi ahwal, sing enten tigang tingkatan. Iki menurut kemampuan dan menurut kesiapan masing-masing. Satu sama lain mboten sami. Siang menawi wonten awal perjalanan thariqah. Nek mboten nglakoni mujahadah, panjen mboten saged mendapatkan apa yang ada di dalam thariqah. Dek dalu kathah penjelasan wonten hal Tulungagung. Mujahadati nafsi niku berbapak hakikatnya adalah ngetokno sifat-sifat yang tercela dari jiwa. Ngetokno. Jadi sing darani merangi nafsu iku ya apa? Nek merangi musuh ketok didelok, Pak. Merangi nafsu niku tegese membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Sifat sing tercela niku kuwatah, Pak. Sing sangat-sangat berbahaya sifat kibir, sombong. Niku sangat berbahaya. Sifat ujub, merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Nah ini dikandakno sapa sing rumangsa awake luwih apik katimbang liyan, iku hakikate wong sing paling jelek. Sapa wonge yang menekatkan bahwa orang lain lebih jelek daripadanya, dia adalah hakikatnya lebih jelek. Tuh Bapak, ujub niku berat. Niku walaupun tidak dihadapan seseorang, turu ning kamar, niki saged teko ujub niku teko. Angen-angen. Munine lesane alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku saben malam Selasa iso teko ngaji ning Muhibbin. Kancaku iku kadang teko, kadang enggak, kadang teko, kadang enggak. Itu merasa bahwa dirinya lebih baik dari teman. Nggih. Okay. Oh Bapak, konco teko ku terkadang ono udur. Terkadang ora teko ku ono musibah. Kadang ora teko ku mungkin gak iso tuku bensin. Iki mboten? Niku ujub kadang-kadang teko ujub niku. Dunganangen awak iku bendino aktif jamaah di masjid. Aktif jamaah di masjid. Alhamdulillah munini. Alhamdulillah. Aku saben dina bisa jamaah ning masjid. Alhamdulillah. Tonggoku apa? Tonggoku mepet gak tau ning masjid. Ujub. Sifat koyo ngeten iki apa bapak menjadi penyebab tidak diterimanya amal. Okay. Niki wong mboten badhe sumerep nek mboten ngangge guru. Niki ngertine kudu ngangge guru, minimal aktif ngaji. Nek mboten sumerep. Terus Bapak termasuk riya. Niki kudu ditokno saka jero ati. Riyak niku nek dimaknani cara Jawa ngono pamer. Sakdemene riyak iku perbuatan ibadah ingin diperhatikan masyarakat, iku jenenge riyak. Ingin diperhatikan masyarakat. Kenapa kok ingin diperhatikan? Sebab wong nek diperhatikan, upamane golek duit kok gampang. Upamane golek kedudukan kok gampang. Golek ujian dari seseorang juga mudah. Iku riyak. Oh Bapak, niki kudu ditokno. Niku nggih angel. Riyak niki nggih salah satu daripada penyakit hati sing dadekno ditulake amal. Oh Bapak, amal niku cilik-cilik ngoten ganjarane gedhe-gedhe Pak ganjarane. Yen kapan-kapan wo tak terangno hikmahe maca kul Allahu ahad. Aman maca kul Allahu ahad niki wis koyok-koyok awak ku besok gak bakal disiksa, mesti swargane. Tapi ikhlase sing angel. Ikhlase sing angel. Rumangsane wong kapan wis jamaah, wis aktif ngaji, mesti swarga. Engkau disek. Engkau disek. Penyakit napa ora. Lah nek wong sang wangsul kula kandhakno amal ambek njogo amal iku isih berat njogo amal. Isih berat njogone. Pun bapak iku kudu ditokno. Ibir. Ujub, riya, sum'ah, sum'ahku pengen tenar, pengen tenar. Berbapak, banyak orang yang ingin tersohor, ingin masyhur, ingin tenar. Tuh nikin joko nggih angel, berbapak. Ana wong pengin ngajine di syuting ning TV 9. Jene sak donya ndelok kabeh. Iku tujuane dakwah apa wae. Lha Bapak, ngayahi kok teng TV 9, aku janji. Aku gelem ngajine wilayah tapi aja di syuting kula nonton. Nyatane tetep di syuting. Kalau Bapak, biyen kula ngaji niku di kaset boten purun. Kula kuwatir ge ati kula berubah. Nggih. Nek ati kula berubah ilmune gak manfaat. Kula kuwatir sing ngaji mengke atine gek berubah. Nek atine berubah gak manfaat. Nggih. Nanti para Bapak ngaji mlem suatu badhe nggih. Dikembangaken, disebarakan kalih perusahaan rokok Sari Toga. Dengan si imut mboten? Tidak mau. Nek pengin nandum rokok sama nandum mereka. Sak masjid didumi rokok. Sari Toga monggo. Tapi saya tidak mau. Arepe ngoten, gambar kula niku didamo stiker-stiker anu yai mungkin ditempelkan teng mobil-mobil lagi guyon dan nek kula kodan kepada sunak loro filter Bapak niku semuanya ketenaran sum'ah. Kula dikaset niku mesen boten purun, boten purun. Hari jaman iki menuntut terus yai nek ngaji namung pisan niku ilang yai. Tapi nek kapan di kaset niku sekat diputer malih saged paham. Kok dhisik kula ngaten. aku duwe kiai, duwe guru. Nek guruku ngidini, silahkan. Nek guruku gak ngidini, aku wegah. Kula matur Pak Yai Abdul Jadil almarhum lahu wal marhumah. Dengane dawuh mboten napa-napa Yai Jamal, mboten napa-napa. Mergo gampilaken sing ngaji. Ngrungokno ngaji niku nek pisan tok niku lali Yai. Tapi nenten kasete saged diputer malih, puter malih. Kalau Bapak akhirnya kulo purun. Biar ngaku kaset tasik ngaku pita nih kok. Mulai 2004 mulai ngaku CD. Akhir-akhir niki nggih jamaah niku nggih mendorong terus datang pengurus lari santri kongkonahnu ya jamaah sak gambare pisan. Kondisi niki pun dua nguwah. Mantap. Akhir-akhir mendesak yai pung-pung sik mulai yai. Kitabe pung-pung sik mulai. Akhire niki enten syuting bang ya. Ping pindho. Kuwi pun mboten kuwenak. Nggih. Tujuane apa tujuane? Nggih. Tujuane napa? Akhire dik dalu kula matur utane Kyai kula Pak Solahuddin. Kyai kula niku kalih jamaah badhe disuting gambare Kyai. Terus pundi? Mboten usah mawon Kyai. Sampeyan krungokna ya. Mboten usah. Nggih. Mboten usah mendesek malih syuting sak gambare. Mboten usah. Tulung agungku beda kali liyane para bapak. Hal-hal seperti ini dijaga betul-betul. Nggih. Iku jenenge sum'ah, ingin tenang, ingin tenang. Nggih. Para bapak, jarang sekali orang bisa berhasil tujuannya kalau memang di dalam hatinya ada keinginan pengin masyhur, pengin tenang. Nah, para bapak, ini peraturin jenengan. Dan sudah dua kali kali lari-lari itu digambar kulomatur bung aku mboten parep. Sing ikhlas sama nasi sing ikhlas. Kulo nggih sampean dungano ikhlas. Ikhlas niku angel. Sum'ah ku pengen tenar iki kudu dihapus. Kalau bapak niku perintah niku humul menyamar. Aja pengin terkenal, aja pengin masyhur, pengin kuncoro, jangan. Terus bapak dene umpamane kene wis berusaha ora pengin kuncoro, gak pengin tenar. Tapi oleh Allah ditenarkan oleh Allah biar niku kersane Gusti Allah. Mboten usaha kita, mboten. Un, enten malih sing jenenge bakhil. Bakhil niku medit. Dek dalu niku medeni wong ceramahe. Medeni wong ceramahe. Penjenengan wong iku tingkatane ora padha. Yang sing ngaji sakmene iki lho, opone sing adine padha. Nun? Ana sing ngaji teko ngeten iki enten sing niate ngaji ben warungku laris niku enten. Estu kok. Ono sing takoni sampean ku aktif ngaji ta beras apa? Selama ku ngaji ki tokoku laris tenan. Lho, iki tujuane tokone laris. Halo Bapak. Sebab pening dungane ono Allahumma rzuqni wa antar zukonani rizqon halalan thayyiban mubarakah. Nanti kaya sing tujuan ini ku. Ente sing tujuan ini ku memang merasa dirinya penuh dengan maksiat, penuh dengan kotor. Aku tak ngaji, ben atiku sadar. Sae mboten iki. Sae. Oh, sing ngaji niku aktif ngaji, piye? Ben dipuji, nggih. Ambek masyarakat iku lo aktif ngaji, aktif ngaji. Apa? Mulai golek bojo ka oleh-oleh. Nek terkenal ahli ngaji, bebek nglamar kan ya. Iya, dikandani iki aktif ngaji malam Selasa. Kan gak-gake kan tambah harga. Niku kabeh gak bener, nggih. Sing bener ngaji lillahi taala. Golek ilmu sing manfaat. Pun kabeh mek Allah sing ngatur, nggih. Kapane ibadah rupa napa mawon kok lillahi taala. Lillahi ta'ala. Iku para bapak berarti melayani Allah. Denep. Kapane kula jenengan iki melayani Allah. Ben Allah ku nggih nglakoni ibadah niku melayani Allah. Ujamaahe, mbok ngajine, mbok napane. Niku dunya ku didhawuhi Gusti Allah dikongkon melayani kita. Gusti aku dawuh teng dunya, ya dunya ikhdimi man khodamani wastahdimi man khodamaki. Dunya ikhdimi ladenono man khodamani wong sing ladene aku. Oh sing ladene aku ladenono wastahdimi dadekno pelayanmu man khodamaki wong sing ladene awakmu. Meniku ngladeni donya mbuh pabrik mbuh napa perusahaan napa sampeyan delok boya mlayu ning Jakarta, mlayu ning Surabaya, mlayu ning Malaysia, mlayu. Lapo mundar-mandir dadi pelayane donya. Ora Bapak. Ditekuni kajine ibadahe sing temenan lillahi taala. Engko donya sing ladeni. Pun para bapak tunggale kathah nggih. Sifat-sifat sing elek, sifat bakhil, sifat hudub muring-muringan, sifat takabur, sifat ujub, sifat riya, sifat sum'ah, sifat kubud dunya. Nggih. Ubud dunia ku gila dunia. Niku ditokno, ditokno. Diganti sifat sing mahmudah. Mahmudah ku sing terpuji. Akhirnya kikir diganti dengan dermawan. Uman. Asale kibir diganti dengan tawadhu. Kalau bapak asale riya diganti dengan ikhlas. Asale rakus rakah diganti dengan qanaah beriman. Nggih, diganti dengan zuhud. Zuhud niki mboten terpengaruh dengan dunia. Nggih nikilah sing darane moja. Yo iki sing darane suluk. Aja salah paham. Nggih. Jerene suluk kuwi nek turu ning Tulungagung suluk. Turu ning Tulungagung muring-muringane pancet. Mulih panggah muring-muringan. Lah suluk 41 dina pancet ning Tulungagung turu tok bae. Mulai bangga muring-muringan, mulai bangga sombong, mulai pancet kubur dunia, pancet kubur riasa. jenenge mboten mujahadah. Dadi suluk niku nggih mujahadah niku jenenge suluk at-tahliyah wa tahliyah. At-tahliyah itu membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. At-tahliyah menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Ibu bapak, nek mulai mlebu ning thariqah kawitan, atik mboten mujahadah. Ora oleh apa-apa ning thariqah niku. Ora oleh apa-apa niku napa sing maksude apa-apa niku. Ketujuane thariqah niku makrifatillah, mahabbatillah, musyahadatillah. Niki mboten moto niki sanes. Nek moto-moto mata kepala para bapak, niku sing didelok yo barang lahir. Barang-barang sing ketok ning alam syahadah. Alam syahadah niku alam nyata. Alam syahadah ku alam fisika. Nggih. Fisik. Nggih. Nek kapane mata hati ku sing didelok in fisik metafisika alam gaib guru bapak ati kita niki sing bentuke bentuk daging segumpal niku fisik didelok mata kenek dicekel kenek, diambu kenek, dirungokno kuping kenek. Ku fisik alam nyata. Tapi ning jerone jantung niku enten alam gaib. Yeah. Enten alam gaib jeneng alam malakut. Teng alam malakut teng jerone jantungku enten tiga indera. Satu disebut basiratul qalbi. Dua disebut basiratul ruh. Ketiga disebut basiratul siri. Berapa? Basiratul qalbi niki untuk makrifat. Untuk makrifat, untuk mengenal sesuatu. Mengenali ilmu. Nggih. Untuk mengenali sifat-sifat Allah, untuk mengenali Allah. Enten basiratul ruh niku gunane untuk mencintai Allah. Basiratul siri gunanya untuk memandang Allah. Bapak, niki tujuane thariqah. Nggih. Tujuane thariqah. Nah, para bapak, upamane kita mlebu thariqah kok enggak bisa ke sana. Yo. Minimal lakon kita dadi lakon syariat. Nek lakone lakon syariat para bapak, para ibu, engke akhire nggih pemberiane Gusti Allah selamat saka neraka mlebu swarga. Tapi untuk mencapai tiga niki sulit. Mencapai makrifatullah, mahabbatillah, musyadatillah ku mboten saged. Nek masuk surga insya Allah. Niku tujuane syariat. Minimal tengeriku. Oleh bapak, barang siapa yang dalam permulaan perjalanan thariqah tidak mujahadah, maka dari thariqah tidak akan mendapatkan apa-apa. Ben nate nggih kula waca syair niku. wa man lam yakun fi bat di amrin mujahidan. Lam yalqa fi hadhit tariqati khardalan. Tasbudi wa syair. Man lam lam yaku fi amri fi bat'i amrin jahidan. Lam yalqa fi hadhi tariqati khardalan. Wa kadza kama rifatun tahu su'aliyatun min ghairiha fi ghalibin bi ghairiha lan tahsula. Man lam yakun fi bad'i amrin jahidan. Kalau maca pertama wau keliru. Man lam yakun fi amri, man lam yakun fi bad'i amrin jahidan, lam yalqa min hadhi tariqati khardala. Barang siapa yang pada awal perjalanannya boten mujahadah, itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari thariqah ini, walaupun hanya sak glugute kolang-kaling. Wa kadza kama rifatun tahu su'aliyatun bi ghalibin bi ghairiha lan tahsula. Begitu pula makrifat yang khusus yang luhur derajatnya pada kebiasaannya tidak akan bisa berhasil tanpa mujahadah. Nek kapan niku mujahadah sing temenan mujahadah mujahadah berbapak mungkin tuh diparingi tigang ahwal. Ahwal niki para bapak perilaku batin. Mboten perilaku lahir, perilaku batin. Kondisi batin, nggih. Ahwal niki mugi Imam Surawardi enten tiga. Siji al-muhadharah. Al-muhadharah niku merasa diawasi Allah. Suai niku Pak. Enten kok wong merasa diawasi Allah. Merasa diawasi Allah. Arane muraqabah. Banjur akhwal yang kedua mukasyafah. Mukasyafah ku indra batinnya. Indra rohaninya niku diparingi saged ningali barang-barang gaib. Seperti siksa kubur. Seperti arwah-arwah dalam kubur. Seperti isi hati seseorang. Seperti sesuatu yang akan terjadi pada berapa hari yang akan datang. Loh Bapak, ini melihat bidadari, melihat malaikat. Niku jenenge mukasyafa. Dadi yang sing sampai dumugi makam niki dari mesti saged musyahadah. Ini tingkatan yang terakhir musyahadah. Musyahadah ku memandang Allah. Loh Bapak, nek wong wis tekan bisa memandang Allah, itulah disebut ahli hakikat. Nanti si Abdul Abbas Al-Mursi itu ada tergolong orang ahli hakikat. Salah satu pemimpin orang yang dekat dengan Allah, yang memiliki karomah-karomah yang nampak mungkin. Jadi kluwaca karomah-karomah. Berbapak, beliau termasuk wong sing ahli makrifat. Ahli makrifat niku wau makrifat Allah, mahabbah Allah, memandang Allah. Syabul Abbas Al-Mursi niku mboten gadah kitab, Pak. Mboten gadah karangan kitab. Kados ini Syabul Hasan Asyadiri niku nggih mboten kagungan karangan kitab. Hasil karya. Nek ditakoni kok mboten nulis kitab. Perjalanan thariqah iku ilmune ilmu-ilmu hakikat sing ora bisa ditangkep akal kebanyakan manusia. Boten saged ditangkep, boten saged. Bro Bapak, akal manusia ku biasane namung sekitar barang-barang musyahadah. Barang sing ketok lahir. Pun niku barang jero, mboten saged ditangkep, mboten saged. Nek apa ditulis teng kitab niku mengke akal. Sing angen-angen akal. Nek pengen tuh kitabku, muridku. Dadi kitab Syabul Hasan Asadili, kitab Abu Abbas Amulsi ku murite. Apa kok kitabe murite? Nek kowe njenengan para bapak golek ilmu bape bab apa? Golek kitab. Dicari babnya bab apa? Nek murite Syabul Hasan Asadili, murite Syabul Abbas Al-Mursi gak usah buka kitab, takon murite wae. Takon bab apa? Takon mengke dijawab. Iki berarti muridnya adalah kitabnya. Lho Bapak, entah beras biyen kok nate enten guru. Guru niku menguasai bahasa Inggris, menguasai bahasa Jawa, menguasai bahasa Indonesia, menguasai sejarah, menguasai ilmu astronomi, nggih. Ilmu perbintangan sampai menguasai. Sampai guru niku disebut kali guru-guru yang lain, kamus berjalan. Nah niku berarti nek kapal takon apa mboten sambuka kamus, takon wong iku men beres. Amadane kamus berjalan. Sembantan ugi murid-muride dua priantun agung niki, niki merupakan kitab pun takun napa mawon saged. Para bapak, beliau Asya Buasan Asadili wasiat datang Ustaz Zakiuddin Al-Aswawi Al-Aswani. Zakiuddin, belajarlah kepada Abil Abbas Al-Mursi, karena wallahi tidak ada seorang wali pun melainkan dimunculkan Allah melalui tarbiyah Abul Abbas. Zakiuddin Abul Abbas itu adalah rojul kamil. Rojul kamil para bapak, keterangan. Iki keterangane wali kutbul irsyad wa dakwah. Kutupe mursyid, kutupe wong sing ahli dakwah. Jenenge Abdullah bin Awi Al-Haddad sing kata wiritan Rotib Haddad niku. Dan wiritan-wiritan yang lain. Bapak pengene dawuh Rajul Kambil niku sinten? Nggih, Rajul Kambil niki lah orang yang sesungguhnya berhak menjadi mursyid. Apakah masih ada sekarang orang yang seperti ini? Mursyid, guru mursyid. Bro Bapak, Rajul Kamil ku sipate kathah, nomor siji soleh. Golek soleh niki tok mun angel. Soleh niku artine al-jami'. Baina hukukillah wa hukukinnas. Utawa al-qa'im, orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak masyarakat. Angel. Berbapak pirang-pirang wong sing ibadah gusangku bagus, tapi pergaulane kaapik. Enten wongku pergaulane podo-podo manungsane apik, tapi ibadah kaapik. Dadi nek wong saleh ku para bapak al-qaim wong sing bisa jumenengi, bisa melakukan hak-hake Allah. Hak-hake Allah ku pirang-pirang, kudu disembah, kudu ditaati. Apa yang terjadi kudu diridani. Apa sing dikersakne Allah senajan gak enak, kudu sabar lan ridho. Kudu husnudon yang menikusya Allah aja su'udon. Kudu tawaduk yang menikusya Allah. Ku jenenge hak-hak. Hak menung sopie. Ya kudu saling menghormati. Saling tolong menolong. Aja saling menghina. Aja saling mengumpat. Aja saling menggunjing. Dan lain sebagainya. Ku jenenge soleh. Yeah. Nomor loro sangat peduli terhadap murid. Dek, murid yang melenceng peduli. Berbapak kok kurungu murid yang melenceng diparani. Yeah. Peduli. Murid ini ki penyakitnya apa? Penyakitnya. Nek penyakite wong iki syahwat, sing diupeni ambek guruku piye ngatur syahwat iku bisa stabil. Suruh okay. Bapak iki jenenge peduli terhadap murid. Nafsu syahwatku ora kene dilangno, gak kene. Nek nafsu syahwat, syahwat kumpul wong wedok, niki nek dilangkan sama sekali wong ora bakal duwe anak. Nggih mboten. Akan hilang turun temurun. Nek sawat ambek wong wedok iku keterlaluan haram-haram dilakoni. Niki bisa stabil, bisa stabil. Iku sawatmu ya gunakno, tapi bojomu dhek. Masa bujuni dhewe sing bener aja keliru. Mboten pareng to yai. Bujuni diliwat mburi-mburi mboten kenging to yai. Haram masa bujuni dhewe. Aja kok ndelok video diterokno. Gak oleh. Masa bojone dhewe nek pas head ya ora oleh. Ora bapak gak oleh. Segala pundi to yae, napa pasien niku ora mulai udil sampai dengkul gak kena digawe. Masa bojone dhewe iku kapan bisa ngono jenenge sahabat stabil. Sahabat mangan para bapak Nek sawat mangan kuilang sama sekali, wong gak gelem mangan, umure gak bakal dawa. Kelis mati. Nek sawat mangan ku kebangeten, dudu wae barang dimplok. Kapane stabil, ya sing halal-halal sing dipangan, tapi ada ukurannya. Aja kebangetan. Iki para bapak. Jenenge wong sing duweni akhlak-akhlak sing bagus. Para bapak sing dene wau napa peduli terhadap murid. Pak niki gak kuat. Imam Ghazali nerangno ana wong iku penyakite kubul mal. Penyakite ku gila harta. Carane ya apa supaya murid iku bisa ilang kubul male. Iki para bapak terkadang bandane jaluk kabeh. Jaluk kabeh. Panjenengan niku tengene gerakan Sultan Agung 78. Mong sesasi 10.000 sabote gak karuan. Tapi 20.000 sabote gak karuan. Wong biyen nek bener-bener to niku setia lho, Pak. Niati temenan. Ya. Bandane ku abeh jalu. Weno. Mboten dipekyai ne buak ning segoro. Nggih. Ku peduli terhadap murid begitu. Nek murid e kok duwene sifat kok sifat penakut. Ambe gurun dijak numpak perahu. Pas tengah-tengah gelombang besar numpak perahu. Kesane ilang penakute. Aku peduli. Kira-kira saiki kok ngono gak ana wong mlebu toreko. Aku yakin. Di kekuatan iman sesurang satu sama lain tidak sama. Kemampuan juga tidak sama. Nafsu satu sama lain juga tidak sama. Ana wong ku nafsune mangan. Ana wong nafsune turu. Wong ana nafsune ku kumpul. Nafsune gak padha. Guru bapak, satu sama lain. Niki guru mursyid nggih menghadapi orang seperti ini satu sama lain juga enggak sama. Orang kalian digebiah kape mboten kene. Dianggep padha kape mboten kene. Nggih. Ana wong sing kudu dengan keras harus gini. Ana wong ku bisane sadar pelan-pelan. Pelan-pelan. Pancen atine wong iku kaya bumi. Kaya tanah. Tanane ku enten digali sak meter mon metu banyune. Enten nggih? Rata-rata jumbang ku sak meter mon metu banyune. Sing cedhek kali maneh nggih, setengah meter metu banyune. Ya dal tanah Bojonegoro. Dibur 4 meter gak metu banyune. Dibur 30 meter gak metu banyune. Dibur kuwi sakmene wis 100 meter baru keluar airnya. Lah padha dene wong. Jadi mentarbiah muridku ki ana sing diluk wis dadi, ana sing sowe gak dadi-dadi. Dan padha satu sama lain. Para bapak mengerti tentang syariat. Iku nek bab syariat niku nek mung gue Si Abdul Wahab Asy'arani berat. Mungguwe si Abdul Wahab Asy'arani guru mursyid kudu ngerti syariat. Iku ngertine iku ukurane kudu nyegoro. Nyegoro ilmu alate. Ilmu alate untuk mengerti syariat. Kudu pinter Qur'ane, pinter tafsire, pinter hadise, ilmu hadise. Nah, nyegoro ukurane gimana? Nek diadu ambek ulama ahli fikih gak kalah. Niku ukurane. Sampai Abdullah Asy'arani beliau adalah orang abad 9. Mengatakan pada zamanku ini orang seperti itu sudah seperti belerang merah. Napa? Belerang merah. Dalam bahasa lain koyok gagak putih. Gagak putih kono ono tapi sangat jarang. Belerang merah ono enggak ono tapi jarang sekali. Bro bapak diadu dengan fuqaha ora kalah. Iki koyok peristiwane Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ana wong ahli fikih jumlahe 100. Per orang digawani masalah 1. Per orang masalah 1. Nek wong 100 berarti 100 masalah. Jajal madhep Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Iso enggak jawab. Begitu mati para bapak, wong satus ku lali kabeh. Masalah yang dihafalkan ku lupa semua. Ayo tokno masalahmu para bapak. Kamu menang. Kamu menang, kabeh menang. Bayangane dawuh. Masalah sing arep kon takokno masalah ini. Iya, nggih jawabannya begini. Yang kamu, yang akan kamu tanyakan ini, jawabannya begini. Iki 100 para bapak dijawab kabeh. Iki jenenge nyegoro. Apa sih ana wong ngono iku? Para bapak, kalau seperti ini persyaratan menjadi guru mursyid, maka sudah enggak ada lagi seperti ini. Terus muncul jenenge Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan ini termasuk Qutbul Irsyad, Qutbul Dakwah. Beliau berpendapat banyak sekali orang-orang ummi yang menjadi mursyid. Orang ummi itu enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Suruh baca kitab enggak bisa, nulis juga enggak bisa, tapi jadi guru mursyid. Mursyid yang paling tinggi adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi enggak bisa baca. Kanjeng Nabi enggak bisa nulis. Itu namanya ummi. Tapi ilmunya langsung minallah. Itu ada beberapa yang disebut. Ada 5 orang yang disebut. Para bapak. Nah, mengerti ilmu syariat ini ada 2 cara. Cara yang pertama adalah bil kasbi wa ta'allum. Bil kasbi wa ta'allum itu adalah dengan usaha dan belajar. Kalau caranya dengan bil kasbi wa ta'allum, coro bapak, coro saiki, belajar 20 tahun orang ngira bisa ngono. Apa meneh kaya belajar arek saiki. Rai titik mulai. Titik mulai. sinau pendak ne arpe ujian. Yang aku ora. Kadang-kadang ujian pun tidak mau belajar. Ngenteni wahyu ceblok. Dan dia koyok ini. Mas orang 100 tahun tidak akan bisa. Belajar koyok ini. Betul sakit. Cara yang kedua. Adalah. Bilwahbi wal ilham. Bilwahbi itu pemberian langsung dari Allah. Dan ilham langsung dari Allah. Itu caranya adalah penjernihan hati. Tapi kanjeng Nabi yang paling pokok adalah zuhud. Barang siapa yang zuhud. Ya, zuhud tidak terpengaruh dengan dunia. Maka akan nyumber ilmu dari hatinya. Muncul lewat lesannya. Oh Bapak, zuhud. Ben ulama-ulama ben zuhute, zuhute. Artinya tidak senang dengan dunia. Artinya tidak terpengaruh dengan dunia. Ini pembersihan jiwa. Itu ilmu datang sendiri. Inilah kebanyakan ya, mursid-mursid yang kambil sekarang. Ulo Bapak. Romi Abdul Jalil niku nek didelok ngajine kitab mboten pinter. Nggih. Yeah. Wong ngajine hanya beberapa mon sing didelok. Tapi ning ngaji niku malah gurune dikongkon macane. Ki wacane iki kan macakno. Jebule sing diwaca iku muruki gurune. Murui guru ini. Wah Bapak senate kocerita no almarhum Ki Abdul Wahid Sudi. Mikirin masalah pekeh mun menguasai. Dawi sampai masalah ketek-ketek roh hukumi. Itu bingannya sowan betul ditemon-temoni. Nanti piyambakiku kondo jurnati ini. Aku nek sowan yai sesuk atik dawuh sing didhawuhno pekeh sik aku gak tau krungu biat aku. Pak niku sing liwat ilmu, Pak. Enten sing badhe dadi ku dadi murite niku wong dugal. Ilmune ilmu Jawa, ahli sihir, ahli santet, ahli sembarang. Sampai sakit liwat coroti dimar barang. Barang kurungmu Yai Jalil. Tak jajal Yai Jalil. Ini aku kalah. Aku bakal jadi murite. Ditenung itu Bapak. Ditenung balik tenung. Akhir langsung omah ditinggal. Dua kelambi saktas datang tolong aku. Udah Bapak. Iku liwati tengeriku. Jadi wong sing ngambil ilmu ku nek nguji kaya ini kadang liwati ilmu. Nek ahli kanoragan diuji liwat kanoragan. Ahli hikmah liwat-liwat hikmah. Oh Bapak ahli olahraga, olahraga. Oh Bapak kula nate didhawuhi Jai Jamal. Apa jenok wong sing iso kaya aku? Sila ngeten, Pak. Soale ku langsung jumeneng nyet ngeten. Mboten ate sendiku dhisik mboten, nggih sila ngeten langsung nyet ngadeg. Langsung meloncat. Nggih. Dadi ya iku silat yo hebat. Hikmah yo hebat, ilmu yo hebat. Bareng esuk ditinggal dibalike wae. Anu Gus, sampean adus. Iku sak durenge wudu, aurate ditutupi dhisik. Aurate ditutupi dhisik apa nganggo anduk apa nek wis ditutupi baru wudu. Nah. Nek gak tau krungu. Rata-rata kalau sampean adus kan langsung wudu dhisik. berwudulah kayak serpitan nanduk. Yuk ya ibadah. Jadi tutup aurat dhisik. Baru tutup aurat baru wudu. Gak tahu krungu langsung biatnya wae. Loh, kita kene masalah nopo mawon. Justru nek takon iki mboten usah lewat lesan ya Jalil. Dikrentekaken mawon sowan pun dijawab, Pak. Nggih. Niki mun kaping-kaping kula takon masalah ngoten. Dikrentekaken wonten ati dijawab. Nah, niki apa maneh masalah syariat? Ku jeneng arifun bisyariat. Jadi ngerti syariat niku ada kalanya yang bil kasbi bata'alum, ada kalanya bil wahbi wal ilham. Bapak-bapak, niki arifun bisyariah. Telah sempurna menelusuri perjalanan thariqah. Perjalanan thariqah niku para bapak nggih. Ada safarut tarakki, ada safarut tadalli. Perjalanan thariqah niku ada perjalanan naik. Wadah niku makom-makomi pirang-pirang. Kudu ngalami makom dirai. Kudu ngalami makom kona'ah. Kudu melewati makom zuhud. Kudu melewati makom tawakal. Kudu melewati makom taslim. Baru ngoten terus para bapak niki mungkin ngelewati makom tajalil af'al. Tajalil sifat. Tajalil asma. Tajalil zat sampai di makom fana. Ki jenenge safarut tarakki. Perjalanan naik. Wis ngaji tambah bingung Pak ya. Ngomong apa ya? Wis teko dirungono wis. Nek tekan makom fana para bapak enggak cukup. Wong kapan makom fana nggih durung bakok, ini tidak bisa jadi mursyid. Karena orang makom fana ngopeni awake dhewe gak iso. Nggih. Sopo jare Gusti? Iki terus mulai safar tadali. Safar tadali itu perjalanan turun dari makom fana mudun ke tajalil asma, tajali sifat, tajali afal. Wis makhluk ketok maneh dia menjadi sempurna. Allah ya ketok, makhluk ya ketok, itu baru bisa menjadi mursyid. Iki jenenge napa? Sempurna menelusuri perjalanan thariqah. Angel Bapak ati mursyid. Nek ati mursyid kok rebutan. Rebutan ati liwat kehakiman pisan. Yang diaku yang mana? Mut keputusan hakim. Mursyid kok keputusan hakim. Telah merasakan hakikat niku. Merasakan hakikat niku. Nek sampun makrifatullah, mahabbatullah, musyahadatullah. Sempurna akalnya. Lapang dada, ngapuruan. Ngapuruan. Ya maksudnya kan diperintah apa, perintah apa kok rung iso nglakoni. Lapang dada. Lapang dada kok. Saya takut nanti kalau sing takut kesampean kok sapa. Oh Bapak, memandang seorang harus dari mana, sudut mana yang dipandang. Nggih. Wong ora padha. Satu sama lain tidak sama. Bau imani wong satu sama lain tidak sama. Syahwatnya satu sama lain tidak sama. Nafsunya satu sama lain tidak sama. Kula tuh nek digebiah padha mboten saged. Nggih. Mane biyen lamaya jaril niku anak wong maca syahadat sing ditutok. Ente sing maca syahadat niku ping 21. Ente sing maca syahadat iki 41. Yo sak kelas nggih, periodenya sama, tapi ora padha. Diperintah ora padha satu sama lain. Jangan nggih mboten kene ngoreksi mursyid. Dulu gitu sekarang kok gini, setiap mursyid punya wewenang nggih tebat kebijaksanaan masing-masing. Enten kebijaksanaane masing-masing. Mbah Takim biyen ora padha mbek Yai Jaril gak padha. Mbah Takim dengan gurunya Mbah Dorozak ya ora padha. Nggih. Tapi ana barang-barang sing pokok sing kudu padha. Nggih. Cara pengaturan mendidik murid ini boleh tidak sama. Nggih. Karena zaman memang berbeda. Zamane Mbah Takim beda dengan zamane Mbah Jalil. Zamane Mbah Jalil beda dengan zamane Pak Yai Salahuddin, enggak padha. Kan mboten pareng ngoreksi mursyid mboten pareng. Nah, para bapak mulai kebijaksanaan juga lain. Lapang dada. Tapi insya Allah kabeh mursyid niku lapang dada. Yang baik cara mendidiknya, mengerti tingkatan-tingkatan jiwa manusia dan mampu membedakan antara insting. Wong iki ngene iki apa insting? Insting iki koyo niku lho, Pak. Ayam rak mboten gadah akal nggih. Tapi ana wulung ning dukur, nggih. Dhuwur. Babone pitik mesti kruk kruk. Kruk kruk, nggih. Anake sing cilik-cilik ditutupi mbek sayapnya. Nggih. Niki insting. Koyok singa semanten ugi, nggih. Sok anake nglumpuk, nggih. Insting. Sifat pembawaan, nggih. Ngopo kondisi rohani manusia? Kondisi rohani niki perilaku yang dihasilkan dari usaha. Dari mujahadah, dari usaha. Iku nek sampean itung, nggih. Nomor siji soleh. Nomor loro sangat peduli. Nomor telu mengerti tentang syariat. Nomor papat telah sempurna. Nomor lima telah merasakan. Nomor enam sempurna akalnya. Tujuh lapang dada. Delapan yang baik cara mendidiknya. Sembilan mengerti tingkat-tingkatan jiwa manusia. Dan yang ke-10 mampu membedakan antara insting. Niki para bapak, niki rojo yang kamil. Mulane Abdul Abbas niku nek didik murid mboten dangu. Nggih. Mboten dangu. Diluk dadi wali. Diluk dadi wali. Dadi mun pitu biyen kalih sakniki mun jauh. Sebagian dari karomahnya, satu beliau berkata, dalam masa 40 tahun ini aku tidak pernah terhijab melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya aku terhijab sekejap mata saja dari memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku tidak menganggap diriku tergolong orang-orang muslim. Masya Allah. Tapi bedino niku kumpul dengan Rasulullah. abad kumpul dengan Rasulullah. Imam Malik saben malam bermimpi ketemu Rasulullah. Abu Abbas Al-Mursi ini setiap saat merasa berkumpul dengan Kanjeng Nabi. Tidak pernah terhijab. Imam Malik setiap malam bermimpi ketemu. Berbapak, kenapa dari adab kesopanannya? Adab kesopanan Imam Malik niku boten kersa nitih jaran, nitih unta di lingkungan kota Madinah. Boten wantun. Napa lingkungan kota Madinah itu sudah hampir merata enten tipete dramaane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi mboten wani numpak jaran sing telapak kaki jalannya mengenai bumi Madinah. Sampai Imam Malik niku naik tipis nek berbirat para bapak. Mboten teng dalem enten wesene mboten medal. Medal keluar dari kota. Napa tata krama ora pantes ngising kok ning Madinah. Ora pantes pipis kok ning Madinah medal. Iki tata krama Imam Malik. Mugo menjaga adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam bermimpi ketemu Rasulullah. Jadi Abdul Abbas niku tidak pernah terhijab, tapi ningali terus setiap saat. Bapak Bapak, Abdul Abbas Al-Mursi ku sampai memilih derajat semonton niku. Setiap saat memandang Rasul, memandang Rasul. Enten torikoh torikoit yang Yaman dengan woco dalam kitab buku sing kula tulis Tasawuf Amaliyah. Enten torikoit yang Yaman niku boten nganggo la ilaha illallah torikoit lho. Boten syariate. Torikoit nganggo selawat. Selawati disebut selawat umi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa la ali wa sahbi wa salim. Ngoten. Wa salim tuki wa salim. Mulih Bapak. Niku nek dilakoni terus niku akhirnya melihat Rasul. Sehingga setiap dibutuhkan ketemu dengan Rasul, akhirnya mursyid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek wis bisa ketemu Rasul, bisa tanya jawab dengan Rasul. Kaya dene tanya jawabe murid tarekat dengan guru mursyidnya. Namun sakitnya ten para bapak, sampun mboten butuhaken guru mursyid lagi. Guru mursyidnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, tetep kudu mengenai mujadah kudu. Namun wacanane sing digawe selawat. Nek tareka sanese sing digawe la ilaha illallah. Pinggih ngoten para bapak sedina suwengi ukurane 50.000. Dadi sehari semalam ku maca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa la ali wa sahbi wa salim. Niku 50.000. Menawi maca kitab. Kaping-kaping kula maca kitab. Sing teng kitab niku nerangaken bilih maca selawat untuk usul kepada Allah tanpa guru. iki sing ati-ati. Kan ono man la syekholahu fa syekhuhu syaitan. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya syaitan. Ki ono sing berpendapat nek maca selamat tanpa guru gak apa-apa. Niki sanes kula jenengan sanes. Sanes wonge sak kelase kula sampeyan. Niki wong sing sak kelase oleh riyadhah maca selawat niki para bapak sampai sudah bisa ketemu langsung dengan Rasulullah. Lah sudah bisa ketemu langsung Rasulullah tanpa guru ndak apa-apa. Mergo nek ilmu-ilmu batin kuabeh butuh guru. Kanjeng Nabi butuh guru malaikat Jibril. Terus bapak nggih nate kanjeng Nabi niku keliru. Kono panjen barang gaib niku ya mboten sembarang. Keliru. Enten jenazah. Tapi sing keliru sanes kenabian lho, Pak. Basyariah. Basyariahnya. Sanes nubuahnya. Dari sisi nubuah kanjeng Nabi tidak pernah keliru. Ini kok akidah, cekeliru. Dari sisi nubuah kanjeng Nabi tidak pernah keliru. Dari sisi basyariah Nabi pernah keliru. Namun nanti pireng mboten. Dile kanjeng Nabi sholat duhur. Tasih kali rekat sampun salam. Mun? Ya to mboten. Terus enten wong Dulyaden. Sebutane Dulyaden mengko tangan iki panjang. Tangane panjang. Takon kanjeng Nabi ya Rasul, niki napa terjadi kelupaan, napa terjadi kosor? Salat niki napa kosor, napa lupa? Ana pitakon ana apa? Nembe karekat jenengan kok salam. Kedua-duanya tidak kan lebih dawuh ngoten. Kok kedua-duanya ya kosor ya lupa niku tidak kalih, tapi kalau salah satu iya. Salah satu napa? Supe. Supe lah. Niki namanya dari sisi nubuah Nabi tidak pernah supe. Karena sisi nubuah itu langsung dari Allah. Dari sisi kemanusiaan basariah Nabi nate supe. Ini adalah untuk tuntunan syariat. Barangkali besok umatnya kanjeng Nabi lupa seperti ini. Bagaimana cara meneruskan sembahyangnya. Terus kanjeng Nabi terus jumeneng takbir. Nambahi rong rekaat. Diakhiri dengan sujud sahwi. Itu namanya dari sisi basyariah. Para bapak ana wong lanang pejah. Kanjeng Nabi diaturi nyalati. Kanjeng Nabi kapan diaturi nyalati jenazah mesti takon utang. Punya utang. Punya Rasul sampai mati belum dibayar, belum salatono dhewe. Aku mau nyalati wong sing diutang sampai mati ora dibayar. Itu sembrono, Pak. Utang tinggal mati kok gak ono sing ngurus. Anggit sampean. Sudah terbebas dari urusan. Oh, tambah berat ning ngono. Amale kawula niku mu'allaqatun bidainihi. Wama sing apik-apik ku besok ora bakal bisa ngrasakno nek utange durung lunas. Mulane modele kiai-kiai nek berangkat nang jenazah. Nggih. Diberi sambutan-sambutan. Derek niki jenenge bermasyarakat. Mbok menawi enten sangkut paut kalih masyarakat. Wis gedhi diikhlasno nggih. Nek kathah mboten ikhlas ya berhubungan dengan keluarga supaya diberesaken. Tak ngoten, Pak. Nggih. Sembarang ngarepe mati malah utang akeh. Ngene mati karo sing ngurus. Ana Nabi mboten kersa nyarati salatono. Mursyite teko, Pak, mursyite. Kang Nabi sing butuhno mursyid, Pak. Malaikat Jibril. Mursyite teko. Ya Muhammad, inna salam yukriuka salam. Allah assalam kirim salam kepadamu. Allah dawuh nyalatono jenazah. Niku dawuh Gusti Allah. Jibril, ya baik ada utang. Sampai pecah dari nyawa utang. Anu, ya Rasul, kulo sing nyawuri. Mun kulo sauri. Kulo sing bayar. Kulo diutus Gusti Allah, kongkon ngerupo jenazah niku. Teko tengenit yang sing dipinjami. Akhirnya kulo bayar lunas. Mun kulo bayar. Jenazah diampuni kalih Gusti Allah, jangan diperintah nyawati. Wahai Jibril, nopo keistimewaan tiyang niku kok sampai gadah karomah sing agenge sementen sampai pengen turun tangan. Iki turun tangan. Aja sampean terus mati jagakno Jibril nyauri. Ya Rasulullah, yang jaler niki saben-saben sedinten sedalu minimal maca kul huwallahu ahad ping 100. Beku hikmahe maca ayat dzafar, maca surat ikhlas. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walad. Iki gadah keistimewaan niku saben dina maca surat ikhlas ping 100. Berbapak mungkin lain kali wadrangaken hikmai maca surat ikhlas sing sempurna nggih. Niki nudune Kanjeng Nabi ku dan sisi-sisi kemanusiaan juga pernah kliru nggih. Lah niku dilingaken kalih malaikat Jibril. Kan Jibril ku mursyide Kanjeng Nabi nggih. Nah, para bapak sing dek dalu diterangaken kalih Ustaz Marzuki, ya Marzuki. Niku teng hadis Sayyidina Umar niku. Teko ning Kanjeng Nabi, ya astare ditumpangno dengkul, rambute banget irenge, klambine banget putihe. Sahabat Umar be sahabat yang lain, gak ruh iku sapa? Tekane saka ngendi ka waro? Takon. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Akhbirni anil Islam. Akhbirni anil ihsan. Jawab dijawab dan dijawab wong ku mune sodakta. Bangoten, berbapak. Terus wong niku kisah. Kan Nabi takon dengan sahabat. Kamu tahu siapa tadi orang? Allah wa Rasul a'lam. Namun Allah kali pengen sing pirsa ya Rasul. Iku mau malaikat Jibril mulangi agamamu. Mulangi agamamu. Iki para bapak nggih. Niki ngrupa wong biasa. Nek rupa Jibril, nah engko wedi kabeh. Jadi sedemikian lagi ngerti, wong lanang iku mau mendo-mendo ni Jibril. Butuh guru. Sayyidina Ali butuh guru Kanjeng Nabi. Hasan Basri butuh guru Sayyidina Ali. Begitu seterusnya. Bapak ini masa pembersihan hati tidak boleh tidak harus pakai guru. Ini kisah Abu Abbas Al-Mursi, bisa gurunya sambung datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saat bisa bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wadina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wadina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fadudhu ilayya inna hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardut wilaya indah hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardut wilaya indah hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.